الحمد لله من كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد المساله الثانيه شروط وجوب الحد على المحاربين syarat wajibnya ditegakkan hukum had atas muharibin. Muharibin ini sudah dikatakan kemarin adalah apa, Bu Yusuf? Perampok atau perompak atau bajak laut. Jadi orang yang memiliki kekuatan, dengan kekuatannya dia membunuh, merampas harta orang dan menakut-nakuti orang, sementara tempatnya jauh dari keramaian sehingga pertolongan semakin tidak memungkinkan untuk datang segera. Maka hukuman yang diberlakukan atas mereka sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Allah mengatakan innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu, dibunuh dia atau disalib dia, aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, atau diputus tangan dan kakinya bersilangan, aw yunfau minal ardi, atau mereka diusir dari negeri. Kalau dia membunuh dan merampas harta, maka dia juga harus dibunuh dan disalib, digantung. Untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang melakukan hal yang serupa, sehingga orang pada tobat. Karena hukum syariat kita ini dalam masalah hudud ini tegas. Sampai Allah mengatakan wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kalian merasa kasihan dengan ditegakkannya hukum had atas mereka. Barakallahu. Kenapa perasaan kasihan terkadang menjadikan apa? Hukum had tidak dijalankan. Barakallahu. Kalau dia membunuh toh tidak mengambil harta, maka hanya dibunuh, tidak disalib. Dan barang siapa yang mengambil harta, dan tidak membunuh, maka diputus tangannya dan kakinya secara bersilangan pada saat itu juga. Dan barang siapa yang hanya sekedar menakut-nakuti orang, maka dia harus diusir, dijauhkan dari negeri. Maka ini barakallahu fikum, hukuman yang diberlakukan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Al-masalah tsaniyah, masalah yang kedua, syurutu wujubil haddi 'alal muharibin, syarat wajibnya ditegakkan hukum had bagi para perampok. Ta'ut-tariq, orang begal yang memutus perjalanan orang, mengikut tahu tarik pemutus jalan. Pemutus jalan dengan makna yang lain adalah apa? Ahlul bidah. Mereka disebut juga oleh para ulama kita dengan tahu tarik pemutus jalan. Mestinya orang itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, dia bawa, dia giring masuk ke dalam neraka dengan kebid'ahan yang dia lakukan. Yushtaratu li tatbiqi al-hadd 'ala al-muharibin syurutun ahammuha, disyaratkan untuk ditegakkan hukum had bagi para perampok ini. Syarat-syarat diantaranya yang paling penting adalah at-taklif, Para perampok ini adalah orang-orang yang sudah balig, berakal. Baik. Hatta yu'adda asy-syakhsu muhariban wa yuqamu 'alaiha. Sampai seorang itu dianggap dia sebagai perampok. Baik. Dan ditegakkan hukum had atasnya. Fal majnun was-sabi la yu'addani muharibin. Maka orang gila atau anak kecil tidak dianggap dia perampok. Wala yuqamu 'alaihim al-had, dan tidak ditegakkan hukum had atasnya. Kenapa? Li'adami taklifi wahidin minhuma syara'a. Karena mereka tidak dibebani syariat. Barakallahu fiikum. Tapi harus diberi pelajaran, barakallahu fiikum, anak dididik. Baik. Dan orang gilanya ya harus ditahan supaya tidak membuat keonaran. Baik. Tidak bisa dibiarkan. Kalau dia melakukan kejahatan, tidak bisa dibiarkan. Yang kedua, ayatu mujaharatan wa yakhudul mala qahran. Bahwa yang namanya perampok itu datang dengan terang-terangan dan mengambil harta dengan paksa. Fa'in akharuhu muhtafin fahum surraq. Kalau mereka mengambil harta secara diam-diam, maka bukan perampok, namanya pencuri. Paham? Wa ini khatatuhu wa harabu fahum muntahibun fala tuqta'u 'alaihim fala qat'a 'alaihim. Wa ini khatatuhu, kalau mereka mengambilnya langsung lari, baik. Wa harabu fahum muntahibun. Baik. Mereka tidak dianggap kuta. Jadi nuhbah, mengambil kemudian lari pergi. Maka tidak ditegakkan hukum had sebagai kuta tarik atas mereka. Itu syarat kedua. Dia harus terang-terangan dengan memaksa. Yang ketiga, thubutu kaunihim muharibin imma bi iqrarihim au bi syahadati adlaini kama bis sariqah. Tetapkan bahwa mereka adalah memang orang-orang perampok. Bima dukrarihim au bi syahadati adlain, dengan cara mereka mengakui bahwa mereka adalah perampok, atau bi syahadati adlain, atau saksi dua orang yang menunjukkan bukti, memberikan persaksian bahwa si fulan adalah perampok. Saya kenali dia. Dia melakukan pembegalan, perampokan di sini, barangkali. Dua orang saksi yang adil. Yang keempat, ayakun al-malu alladhi yukhadhu fi hirzin bi ayyakulahu min yadi sahibihi qahran in kana al-malu matrukan laysa bi yadi ahadin lam yakun akhiruhu muhariban. Bahwa harta itu memang diambil dari si empunya. Hirz itu di tempatnya. Mana tempatnya? Barakallahu fiikum. Ya, ini di bawah pengawasan yang punya. Baik. Saya bawa tas. Barakallahu fiikum. Saya bawa tas. Baik. Datang rampok, dirampas dengan paksa, dengan kekuatan, sambil mengancam. Baik. Di bawah pengawasan ini tas, di bawah pengawasan saya. Namanya hirz. Bayakulahu min yadi sahibihi qahran. Dia mengambil harta itu dari pemilik atau dari tangan si pemilik secara paksa. Maka ini dikatakan rampok. Fa'inkanal malu matrukan laysa biyadi ahadin. Kalau dia rampok ini mendapati, barakallahu fikum, harta, tapi tidak ada orang situ yang punya, yang kelihatan, dia ambil langsung pergi. Maka tidak dia siapa, Pak? Dicap sebagai pencuri, sebagai kupau tarik. Tapi diberikan hukuman. Ya, barang itu tidak mungkin ada orang itu di situ kalau tidak ada yang punya. Mesti ada yang punya. Barakallahu fiik. Kalau dia mau ambil, ya berlaku hukum luqata pada barang itu. Luqata itu adalah barang pungutan. di bawah tanggung jawab orang yang memungutnya sebagai apa, titipan, kapan datang yang punya di suatu saat dan memperlihatkan atau menunjukkan ciri-ciri barangnya, maka ketika sesuai dengan keadaan barang itu maka dia harus diberikan. Baik. Oh, saya dulu memiliki barang ini. Sudah kita lewat, tidak lahu masa lalu kata iya. Baik, barang yang hilang. Kalau dia bisa membuktikan, baik, barang itu begini modelnya dulu, tas saya warna begini. Baik, ada berapa dus, ada berapa ini, di sana ada ini macam-macam. Dia bisa menerangkan dengan pas. Ya salah-salah sedikit ya, yakni nabak sabihi. Baik, yang jelas intinya dia bisa mengungkapkan, karena tidak semua apa yang kita miliki kita ingat dengan pas. Kamar pelawik. Baik. Sekarang saya bawa uang ini di kantong, tidak tahu berapa jumlahnya dengan pasti. Ya paling saya bisa mengatakan ada uang 100 ribu, ada yang 50 ribu. Tapi lembarannya jumlah pastinya berapa, Allahu a'lam. Tapi sekitar segini. Ya cuma bisa begitu. Cukup dengan bukti-bukti bahwa barang itu demikian, ya kan? Tapi barang itu jumlah sekian, ada ini, ada itu, ada pakaian, ada macam-macam. Itu sudah menjadi bukti bahwa betul-betul dia sebagai pemilik. Kalau melesetnya jauh ya, tidak bisa diberikan. Jadi barang yang diambil harus di tangan pemiliknya, diambil secara paksa dan kekuatan. Kalau barang itu diambil di satu tempat yang tidak ada orang di situ, tidak nampak pemiliknya, maka tidak bisa dikatakan kutau tarik. Al-masalatu ats-tsalitsah, masalah yang ketiga, suqutul haddi 'anil muharibin, gugurnya hukum had bagi para perampok. Yasdu al-harabati idza taba al-jani al-muharib qabla al-qudrati 'alayhi. Gugur. Misalnya ada begal, ada perampok, sudah ma'ruf dengan kejahatannya, sudah banyak orang yang dia bunuh, barakallahu alaikum, sudah banyak. Ya bagaimana tidak, barakallahu alaikum, kehidupannya dari pembegalan, dari perampokan. Ya harus setiap saat dia perampok. Lah sementara orang-orang tidak semuanya rela dan mau memberikan begitu saja hartanya. Di antara mereka ada yang mempertahankannya tentu. Ah, resiko ketika dia mempertahankannya, dia harus mengorbankan nyawanya. Baik. Maka ketika tentunya berlangsung lama atau berapa kejadian dia melakukan perampokan ini, maka gugur hukum had dia sebagai perampok ketika dia sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum sempat ditangkap. Dan sebelum hakim menangkapnya, kayahruba au yahtafi tsumma yatu, seperti dia lari, begitu dikejar lari dia, dia bersembunyi, setelah itu tahu-tahu dia datang dalam keadaan sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulunya dia hanya pakai apa? Ikat kepala. Dengan anting, dengan tato, dengan begal. Ya penampakan seorang begal ya begitu. Ya kurang lebih lah, sangar. Begitu dia datang sudah ada atribut, sudah tidak ada atribut sebagai pembegal. Sudah pakaian-pakaian yang syar'i, barakallahu fiikum. Bukan lagi dia sebagai pembegal. Dia datang dalam kondisi sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan bahwa ada seorang pembegal, ketika dia masuk ke dalam rumah seseorang, dia mendapati pemilik rumah membaca firman Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi. belum tak saatnya orang yang beriman untuk khusyuk hatinya dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Tuhan. Wala yakunu kalladziina utul kitaaba min qablu fa taala 'alaihimul amalu fa qasat qulubuhum wa katilu minhum fasiqun. Dan jangan mereka menjadi ahlul kitab dahulu kala. Baik. Karena panjangnya rentang waktu dari kenabian jauh dari nubuah, maka keraslah hati mereka dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dia tersadarkan diri dengan ayat ini sehingga menjadikannya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Nah, jadi kalau dia sebagai begal, sebagai rampok, kemudian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik. Sebelum dia ditangkap, maka tidak ada hukum had yang diberlakukan untuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur." Kecuali mereka-mereka para perampok, tobat mereka sebelum kalian menangkap mereka. Sudah tobat, sudah orang baik-baik kemudian ditangkap. Maka tidak boleh dihukum had. Ada berkul yang sudah ditangkap, setelah itu tobat kita. Ya rata-rata memang begitu. Barakallahu. Nah, pencuri ini barakallahu fikum pencuri. Kalau polisi mukul, la ilaha illallah. Masyaallah. Kenapa? Supaya berhenti dipukul. Padahal ucapannya setiap hari pemar. Baniah. Ketika diinterogasi, dipukul, dia apa? Supaya apa? Supaya tidak dipukul lagi. Padahal kesadarannya dilepas sampai begitu, kalau langsung memaki ulang. Langsung yang pertama kali dimaki itu polisinya, pemar kok. Setan loh. La haula wa la illa billah. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang apa? Orang yang sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ditangkap. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lamu anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa yasqutu ma kana wajiban lillah minan nafi al-baladi wa qatil yadi wa rijli wa tahattama illa an huquqal adamin min nafsin aw tarfin aw malin la tasqut li'annahu haqqul li'adamin ta'allaqa bihi fala yasqutu haddain illa an ya'fuwa anha mustahiquha amma man taba ba'da al-qudrati 'alayhi wa rafa'ahu ila waliyil amr fala yasqutu had anhu wa in kana sadiqan fi tawbatihi. Baik. Fayasqutu makana wajiban lillah. Maka gugur dari dia tadi kalau dia sudah tobat sebelum ditangkap. Wajiban lillah, ini gugur apa yang menjadi kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Minan nafi, dari apa? Dari diusirnya dia dari kampung. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Wa qat'ul yadi wa rijli. Dan digugurkan juga dari dia qat'ul yadi wa rijli. Qat'ul yad wa rijli. Wa tahattamal qatl, tinggal al qatl. Barakallahu fik. Kalau dia membunuh, dia juga harus dibunuh. Itu maksudnya tahattamal qatl. Baik. Illa an huqqal adami min nafsin aw tarfin aw malin la tasqut. Kecuali hak-hak adamiyin. Baik. Hak adamiyin, kalau memang dia ambil hak orang lain, min nafsin, dari membunuh tadi, atau tarfin, atau memotong tangan orang lain, atau anggota tubuh orang lain, atau malin, atau dia mengambil hak orang lain, maka tidak gugur. Kalau si pemilik menuntut, li'annahu haqqul li'adami. Karena orang mencuri dua hak, hak Allah dan hak apa? Hak si pemilik barang. Barakallahu fiik. Kalau dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hak Allah digugur. Baik. Adapun orang sebagai pemilik harta, kalau dia maafkan gugur pula. Tapi kalau dia nuntut, ya harus dikembalikan hartanya. Baik. Tapi tidak perlu potong tangannya. Tapi harta harus dikembalikan. Kalau ia sekutukan dain, maka tidak gugur dia, sama seperti utang. Illa ayahwanha mustahikuha, kecuali kalau sepemilik harta itu memaafkannya. Sudah, saya sudah maafkan, sudah selesai. Amma man taba ba'da qudrati alaihi, ada pun yang tobat setelah ditangkap baru tobat, baru minta ampun. Wa rafa'ahu ila waliyil amr, dan diangkat dia masalahnya ke penguasa, hakim. Walaih sekutul hadan, maka tidak gugur hukum had atasnya. Ya, kembali ke hukum asal. Kalau dia membunuh, dibunuh juga. Dia mengambil harta, disalib dia satu kali. Kalau dia membunuh tok, lain lagi. Kalau dia mengambil harta tok, lain lagi. Barakallahu dan seterusnya. Jadi, kalau dia tobat setelah dia ditangkap dan diangkat permasalahannya ke wali wal amr, maka tidak digugur hukum had atasnya. Wa in kana sadiqan bi taubati, walaupun betul-betul dia sudah tobat, jujur dalam tobatnya. Barakallahu fiikum. Sholawat. Kita cukup sampai sini. Barakallahu fiikum. Subhanallah. Bihamdika syarullah ilaha illa anta.